Mitra bisnis saat ini berhembus wacana di kalangan MPR, DPR, dan DPD untuk kembali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 guna menghidupkan kembali GBHN yang sebenarnya telah dihilangkan pada saat amandemen sebelumnya serta digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Menurut Quickiangi, wacana ini menimbulkan pertanyaan. Mengingat peran dari GBHN sebenarnya tetap ada melalui RPJM dan RPJP yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quickiangi. Pak Quick, menurut Bapak, mengapa wacana untuk menghidupkan kembali GBHN bisa muncul ke permukaan, Pak Quick? Supaya masuk koran. Supaya Taufik Kimas dapat publikasi. Gitu. Punya pikiran baru. Gitu. Iya kan? Apakah memang sesederhana itu, Pak Wi? Menurut saya iya. Kan lucu. Yang merubah Undang-Undang Dasar kan Ibu Mega. Yang merubah Undang-Undang Dasar. Yang mengamandemen sampai tidak ada GBHN. Kan istrinya sendiri. Dan kalau mau dilihat institusinya ya PDIP. Yang dimana dia Ketua Dewan Penyantun. Jadi dari situ saja sudah kelihatan kalau ya asal ngomong gitu kan. Nah ini kan lucu. Seandainya nanti akhirnya GBHN-nya jadi juga tidak digubris. Orang juga tidak mengerti apa isinya. Yang mengerti itu di dalam GBHN dan di dalam pembangunan jangka menengah isinya kan bagus-bagus semua gitu. Tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Lantas apakah memang ada perbedaan yang signifikan antara GBHN dengan RPJM dan RPJP Pak Kwi? Ya tidak, oleh karena GBHN kan masa berlakunya 5 tahun. RPJM juga 5 tahun. Bahkan Bappenas mempunyai RPJP yang banyak dikritik. Artinya, apa bisa sih membuat perencanaan sampai 25 tahun ke depan itu? Jadi, kita bisa asumsikan tidak ada bedanya antara RPJM dan RPJP yang saat ini dijalankan pemerintah dengan GBHN yang dulu pernah ada ya, Pak Quick? Iya, betul. Betul, tidak ada bedanya sebenarnya. Beda tapi sedikit sekali. Cuma dulu kan dipikir oleh Wan Han Kamnas, jadi orang-orangnya ini, ya orang-orangnya saja. Tapi orang-orang yang membuat ini kan mengacu kepada macam-macam, antara lain GBHN segala. Demikian Quickiangi, saya Dinda Natasha.